Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar pada Kitabul Aiman. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, kafaratul yamin wa syurutu wujubiha, tentang kafarah sumpah dan syarat-syarat dari barakallahu fikum kewajiban berlakunya kewajiban kafarah tersebut. Nah, jadi tentang kewajiban dari kafarah tersebut apabila dibatalkan sumpah ada syarat-syaratnya yang insyaallah akan kita pelajari. Yang pertama adalah kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin qala syara'allahu azza wa jal li'ibadihi kafaratul yamin allati yakunu biha tahillatul yamin wal khuruj minha. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hambanya kafarah yamin, yang mana dengan kafarah tersebut dihalalkan atau terbebaskan seseorang dari sumpah dan keluar dari sumpah tersebut. Nah, ini fungsi dari kafarah. Nah, kalau dia seandainya ingin membebaskan diri dari sumpah atau keluar dari sumpah tersebut, maka diwajibkan baginya untuk melakukan kafarah. Dan ini termasuk di hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala wa dzalika rahmatan bihim. Dan yang demikian itu adalah dalam rangka kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Qala Allahu ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kalian tahillata aymanikum, pembebasan diri dari sumpah-sumpah kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminihi. Barang siapa yang bersumpah atas sebuah yamin, atas sebuah sumpah, kemudian dia melihat selain dari sumpahnya itu lebih baik. Nah, dari sumpahnya. Falyatiha, maka hendaknya dia mendatangi yang lain tersebut. Naam, mengamalkan atau melakukan selain dari sumpahnya. Wal yukaffir an yamini, dan hendaknya dia melakukan kafarah terhadap sumpahnya. Nah, jadi maksudnya apabila seseorang bersumpah atas sebuah permasalahan atau sebuah perkara, kemudian yang berlawanan dari sumpahnya itu ternyata lebih baik menurutnya, maka hendaknya dia melakukan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan sumpah yang terlanjur sudah dia ucapkan dan dia kuatkan, yaitu baginya untuk melakukan kafarah terhadap sumpah yang sudah dia kuatkan tadi. Nah, dan semua ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah adalah dalam rangka kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala nam kepada kita semua, sehingga oleh karena itu Allah mensyariatkan terhadap kita untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpah kita apabila kita melihat yang lain dari yang kita bersumpah atasnya naam lebih baik daripada sumpah kita itu. Wa hadhil kafaratu tajibu ala syakhsi idza hanatha fi yaminihi wa lam yafi bi mawjibiha. Dan kafarah ini naam diwajibkan atas seseorang apabila dia membatalkan sumpahnya. Kafarah ini diwajibkan atas seseorang apabila dia membatalkan sumpahnya dan dia tidak menjalankan konsekuensi dari sumpahnya tersebut. Nah, jadi kepada siapa kafarah itu diwajibkan? Di sini jawabannya, kepada orang yang membatalkan sumpahnya dan tidak barakallahu fikum memenuhi konsekuensi dari sumpahnya tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Wa kafaratul yamini fiha takhyirun wa tartibun. Kafarah sumpah padanya ada dua ketetapan. Takhyirun wa tartibun. Pilihan, yang pertama pilihan antara dua jenis kafarah, kemudian setelah itu ada tertib, ada urutan. Nah, di dalam memilih. Jadi ada dua tahapan jenis kafarah. Yang pertama adalah naam pilihan. Nah, dia diharuskan, diperbolehkan untuk memilih antara dua hal. Barakallahu fikum. Kemudian pada salah satu pilihan tersebut ada tertib, ada urutannya. Jadi kalau seandainya di garis 6 kafarah kemudian dibagi 2, 6 antara dua pilih, ada dua pilihan, dia pilih yang mana? Nah, kemudian pada salah satu pilihan tersebut barakallahu fikum ada beberapa macam naam jenis kafarahnya, yang mana pada jenis ini tidak boleh memilih, harus sesuai dengan urutan. Kalau tidak bisa yang pertama, harus yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, baru boleh yang ketiga. Tidak boleh dia langsung memilih yang kedua atau langsung memilih yang ketiga. Ini maksud tertib. Akan kita pahami kalau kita membaca kelanjutannya. Fayukhayyaru man lazimathu naam baina it'ami asyarati masakin likulli miskin nisfa sa'in minat ta'am aw kiswati asyarati masakina likulli wahidin aw kiswati asyarati masakinin likulli wahidin masakina likulli wahidin thawbun yujzi'uhu fis shalah aw itqi raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub faman lam yajid shay'an min hadhihi ath-thalatha al-madhkurah shoma thalathata ayyamin liqoulihi ta'ala. Nah, maka dia boleh memilih antara orang yang diharuskan untuk melakukan kafarah, dia boleh memilih antara memberi makan, naam, memberi makan kepada 10 miskin. Bagi setiap miskin nisfu sa', naam, separo sa', satu sa' itu arba'atu amdad. Naam, separo sa' itu arba'atu amdad. Naam. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan berapa itu satu sok pada pelajaran barakallahu fikum tentang naam pembahasan, kalau enggak salah pembahasan tentang fidyah. Nah, pembahasan tentang fidyah. Bisa dimurojaah kembali. Jadi bagi orang yang diharuskan untuk kafarah, naam, dia boleh memilih antara memberi makan 10 orang miskin, memberi 10 orang miskin, satu orang miskinnya nisfu sa', naam. Kalau seandainya itu berupa bahan makanan pokok, naam. Yaitu nisfu sa', separo sa', naam. Satu sa' itu arba'atu amdad. Satu mud, satu sa' itu 4 mud, naam. 4 mud ini satu mud ini. Ini satu mud, dua tangan digabungkan, ini satu mud. Satu sok, 4 mud begini. Nah, berarti ini nisfu sok, berapa mud? 2 mud. Nah, 2 mud. Berarti kalau seandainya dia memberi makan kepada 10 orang miskin berupa bahan pokok, kalau kita ini beras. Nah, berarti diharuskan baginya untuk mengeluarkan 5 sok yang dibagikan kepada 10 orang miskin, masing-masing satu orang miskin memperoleh separo sok tersebut. Nah, atau dia boleh memilih memberi pakaian kepada 10 orang miskin, bagi satu orang miskin, nah, diberikan kepadanya satu pakaian, satu setel pakaian yang mencukupi, yang mencukupi untuknya menegakkan sholat dengan pakaian tersebut. Nah, jadi pakaian yang mampu menutupi auratnya, keharusan yang harus ditutupi ketika dia sedang melaksanakan sholat. Nah, diberikan kepada 10 orang miskin. Satu orang miskin diberikan kepadanya satu setel pakaian, yang mana pakaian tersebut mampu untuk menutupi auratnya ketika sholat. Nah, yang mana pakaian tersebut boleh dibawa dan dipakai atau mencukupi, barakallahu fikum, untuk dipakai ketika melaksanakan sholat. Nah, ini syaratnya. Jadi bukan pakaian bebas, nah, terserah, nah, lah. Jadi perlu digarisbawahi di sini, batasan pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian yang mampu atau bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pilihan. Ini pilihan. Nah, au'id ki raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Atau dia membebaskan, atau dia membebaskan, nam, barakallahu fikum, seorang budak mukminah yang salimah, yang selamat dari aib, salimatin minal uyub. Nah, ini tiga pilihan yang dimaksud. Nam, tiga pilihan yang dimaksud. Nam, faman lam yajid syai'an min hadhihi tsalatsatil madhkurah shoma tsalatsata ayyamin. Naam. Barang siapa yang tidak sanggup untuk melakukan barakallahu fikum tiga hal ini, shoma tsalatsata ayyamin, baru dia boleh untuk berpuasa selama 3 hari sebagai kafarah. Yakni, saya ulang lagi kejelasannya, bahwa pada kafaratul yamin ada takhir dan ada tertib. Ada takhir dan ada tertib. Tidak boleh dia langsung untuk memilih puasa 3 hari saja. Dan kayaknya itu ringan baginya mungkin. Nah, lah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia harus melalui tahapan yang pertama, yaitu tahapan takhir. Tahapan takhir. Nah, memilih antara 3 hal. Memilih antara 3 hal. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak muslim, seorang budak muslimah yang selamat dari aib, maksudnya tidak memiliki aib, Lalu kalau seandainya barang siapa yang tidak mendapati tiga hal ini atau tidak sanggup untuk melakukan tiga hal ini, di antara tiga hal ini, baru setelah itu enam kita memakai sistem tertib, yaitu soma salasata ayyamin. Enam. Soma salasata ayyamin. Dia berpuasa selama tiga hari. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian dengan lagu pada sumpah-sumpah kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian pada sumpah-sumpah yang telah kalian kuatkan. Nah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, berupa makanan yang standar yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, standar makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, aw kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, kalau berupa makanan, makanan yang biasa dia makan. Nah, kalau seandainya dia ingin memberikan beras, yaitu beras yang biasa dia konsumsi. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Pakaiannya syaratnya apa? Nah, pakaian yang bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah salat. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka barang siapa yang tidak sanggup antara tiga pilihan tersebut, maka barulah setelah itu boleh baginya untuk berpuasa selama tiga hari. Nah, jadi yang pertama harus memilih antara tiga hal. Kalau seandainya dia tidak sanggup antara satu dari tiga hal tersebut, nah, maka berlaku padanya at-tertib, urutan, yaitu urutan yang terakhir. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak mendapatinya atau tidak sanggup, maka atasnya puasa tiga hari. Fajama'at kafaratul yamin bainat takhyir wat tartib. Maka kafaratul yamin dikumpulkan antara takhyir, pilihan, dan urutan. Takhyirun bainal it'am wal kiswah wal itz. Pilihan antara memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan seorang budak. Wa tartibun baina hadhihi thalatha wa baina siyam. Kemudian baru urutan. Urutannya mana? Yang pertama antara tiga hal, kemudian yang kedua apa? Enam, berpuasa tiga hari. Jadi urutannya itu hanya dua. Enam, yaitu pilihan antara tiga hal, kemudian yang kedua berpuasa. Yang kedua berpuasa. Nah, ini kafarah yamin, kafaratul yamin. Nah, begitu juga nah dengan kafarah nazar, sama. Kafarah dari nazar, sama kafarahnya atau jenis kafarahnya. Memberi makan, pakaian, atau membebaskan seorang budak, kalau tidak sanggup puasa selama tiga hari. Nah, sama antara kafarah yamin dengan kafarah nazar. Berikutnya adalah yang kedua, syurutu wujubi kafaratil yamin, syarat kewajiban kafarah yamin. Nah, syarat wajibnya kafarah yamin. La tajibul kafaratu fil yamini idza naqadaha al halifu wa lam yafi bimujibiha illa bisyurutin thalathatin, wa hiya. Kafarah yamin ini ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Dan kafarah itu tidak diwajibkan pada sumpah apabila sumpah tersebut dibatalkan oleh pelakunya dan dia tidak menjalankan konsekuensi dari sumpah tersebut, maka kafarah itu tidak wajib atasnya kecuali dengan tiga syarat. Nah, yang pertama adalah asyartul awal. Nah, jadi enggak semua sumpah itu ada kafarahnya. Tidak semua sumpah itu ada kafarahnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama antakunal yamin mun'aqadatan. Antakunal yaminu mun'aqadatan. Sumpah itu harus mun'aqadah. Harus dikuatkan. Nah, harus ditelah, ditetapkan dan dikokohkan. Maksudnya bagaimana? Maksud al-yamin al-mun'aqadah sudah kita jelaskan sebelumnya. Bi'an yaksuda al-halifu akdaha ala amrin mustaqbal kama madha bayanu dhalika. Yang mana pelakunya meniatkan sumpah tersebut. Dia memaksudkannya. Dia meniatkan untuk menguatkan sumpah tersebut. Itu yang pertama, al-qasdu. Yakni dia berniat. Ala amrin mustaqbal, terhadap sesuatu yang telah yang akan datang. Nah, dan terhadap sesuatu yang akan datang. Ini yang kedua. Kama madha bayanu dzalik. Sebagaimana telah berlalu penjelasan demikian. Jadi kalau seandainya dia bersumpah terhadap sesuatu, terhadap perkara yang telah berlalu, nah, maka tidak ada kafaroh kalau seandainya sumpahnya itu ternyata tidak benar. Nah, seperti dia bersumpah bahwa fulan hadir dalam majelis tersebut, katanya. Saya melihat fulan hadir dan dia bersumpah. Nah, ternyata fulan yang dimaksud tidak datang pada majelis tersebut. Nah, maka sumpah yang seperti ini bukan sumpah yang mun'aqadah. Nah, kenapa? Karena dalam urusan yang telah lalu. Sumpah yang mun'aqadah diantara syaratnya adalah sumpah dalam perkara yang akan datang. Nah, seperti wallahi la af'alanna kadza wa kadza. Demi Allah saya akan melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu. Atau demi Allah saya akan meninggalkan perbuatan ini dan perbuatan itu. Ternyata dia masih melakukannya di kemudian hari. Nah, ini baru sumpah mun'aqadah. Terjadi dalam urusan yang akan datang. Wala tan'aqidul yaminu illa billahi au bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Dan juga sumpah itu tidak akan terlaksana kecuali dengan dia menyebut nama Allah dengan salah satu dari nama-nama atau sifat-sifatnya. Nah, apabila dia bersumpah tidak menyebut nama Allah, nah, maka sumpahnya itu ghairu mun'aqadah. Sumpah yang tidak terlaksana. Nah, liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumi kalian dengan lagu pada sumpah-sumpah kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi kalian terhadap sumpah-sumpah yang telah kalian kuatkan. Nah, terhadap sumpah-sumpah yang telah kalian kuatkan. Nah, sehingga oleh karena itu al-yamin al-lagu, nah, al-yamin al-lagu itu tidak ada kafarahnya. Begitu juga al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus, nah, juga tidak ada kafarahnya. Nah, barakallahu.